muzawajadu wahia ayu zawaja ayu qarin baina makna ya ini fi syarti wal jazai ka qoulihi iza manahan nahi falajja biyal hawa asakhat ilal washi falajja bihal hajaru zawaja bainan nahi nahi wa isakhatiha ilal washi al waqi'aini fi syarti wal jaza bi an rattaba alaihima lujajashi wa ingkana fil awali lujajul hawa wa fisani lujajul hajari hajri. Yang kebet daripada namboh likona, yang kebet adalah muzawajah yang kabere wahia dianya muzawajah belum kawin nah. Hah? Yang kebet berkawin dianya itu bahwa diperkawinkan antara dua buah makna pada syarat dan jaza. Makna ada perkawin ada pemukaranah, bahwa dipemukaranahkan di antara dua buah makna pada syarat dan jaza. Mukaranah pada syarat dan jaza artinya yang saboh jid ke syarat dan yang saboh tu jid ke jaza, yang saboh tu untuk menanti. Contoh lagi kun syair izama nahan nahi falajja bil kan bil biya lagi yang biasa yang biya yang bai tamang bayam takali falajja bil hawa asakhat ilal washi falajja bihal hajaru apabila manyan maziadah. Apabila dilarang le urang yang larang, maka lajja mulazamah dengan lun oleh hawa keinginan asakhat nisyaya dipedengar dipengar ianya sinang kepada wasi itu namimah urang memehaba, maka mulazamah dengannya sinang oleh cengom. Jadi nanti roh ragam ngelak tak ke tiro ni nang, tapi ni nangnya nak tak kelai. Jadi yang berat sebelah tangan tiro tu anak tak berat, sehingga di nagalak ragam nyan ke sinang ketika tu urung jak pegah bek nganyan anak get sinang nyan mutamah pegah bek mutamah galak lom. Sebab no karena orang wateka terlalu galak kan. Wate sebut nama tambah galak. Padahal sebut nama ego ibrah be be ngai Fatimah kan. Asai kai kena nama Fatimah kan boleh-boleh bedoh ju. Cih nam tu oh rui badan-badan ju ba dengar nama Fatimah. Padahal ego tengah berah be ngai Fatimah kan. Karena kai sebut nama makin ibrah be makin galak aja ju. Jadi izaman nahanahi apabila dilarang oleh orang yang larang baik ngenyan falajja mana lajja lazima maka melazimi dengan lun oleh hawa watai larang mutama galak asakhat watai lagenyan asakhat dipedengar diperhatikan ianya tinong kepada wasi ijih malah lebih hitim dengar habar orang meh habar bersunah dengar kenan wadai dengar habar rumah pesuna falat jabi hal hajaru maka mulazamah dengannya tinang oleh jengom iji mutamah dinju muka itu yang mutamah galak yang buat tiagam habis galak ke tinang tinang hana tak galak tiagam wadai larang legop mutamah galak tinang wadai naik dengar berita mutamah bengih itu yang berah bali ya manan tak pat teman yang kagupu kawin hinan yang ka muzawajah zawaja baina nahyin nahi wa isakhatiha ilal washi al waqi'aini fi syarti wal jaza bi'arat taba alaihima lujaju syik. Gepu mukaranah antara larang urung yang larang dan dengonya sinong kepada urung me pusun, pusun fitnah yang terjadi kedua-duanya pada syarat dan jaza, dengan bahwa ditartibkan, ditaratukan atuh keduanya akan luzum syik. Walaupun adalah pada yang pertama itu luzum hawa dan pada yang kedua itu luzum jengom. Jadi kena begah antara larang dengan dengung haba sama-sama melazimi sesuatu. Jadi nyan mukaranah puno. Jadi mukaranah pada syarat dan pada jaza. Menyo larang urung yang larang melazimi kepada hawa, maka dengar sinang kepada washi ataupun namimah yang melazimi kepada cungom hanatim pegahabali bungih haju-haju. Ya, jadi nyahinan gikan musawajah. Jadi bahasa ini lajah banwa, karena lajah ban melazimi, jadi sama-sama melazimi syekh, walaupun amrul lazim ji hanasaban pada surah nahan nahi lazim hinan kepada hawa mudah gelak. Pada dengung hawa washi lazim minan jungom lithinam. Ya, yang kekun musawajah. Yang kelima rujuk kebohnan. Dianya rujuk kembali kepada kalam yang telah terdahulu dengan pubatua. Karena nasabah nuktah. Jadi pun tak pegah sikrek haba. Olehnya tak pegah sikotu atanyan. Tapi untuk pubatua keli lagi bunuh. Pun kalau tak pegah bentuk tak pegah tiga tu, tapi kan pegah tiga tu ulang lagi sahut malah pusalah atau puno kan menang tu benar ji yang kekun rujung bahasa katanya cub cub hana jadi li kan menang yang salah ya. Dia pegah cok pingan-pingan peh kudih mandum mengambil li dapat jubu. Kan berarti habis nak lirik bab-bab jebu memang kan yang menami tiganya bahagian daripada rujuk sih. Jadi ujung haba untuk rujuk daripada kalam yang pertama. Contoh lagi kan syair kif kif bidiyari lati lam yu'fihal kidamu bala wa ghayyarahal arwahu waddiyamu. Kif berdiri olehmu bidiar pada rumah alati yang hanai pubru akannya rumah oleh kidam oleh trip masa. Deng aju bak rumah yang hanbru gara-gara umuji puluhan tahun tetap hanbru. Bala kon menan. Kibantit wa ghayyar hal arwahu wa diamu. Dipeubah akannya rumah oleh angin dan hujan. Ipot angin ngaujem tong hancur panen ah. Ko sayo detri benar lo. Jadi nyarujung agi ke lagi nyan. Buno gebegah rumahnya han bro han rusak gara-gara masa yang trip puluhan tahun. Bala ko lagi nyan. Bala yang nunggu balik kan. Bala bala buno hanai pubro, bala pubro. Bahkan dipubru akannya rumah gayara ditagir dipubah adanya aja kerusak rumahnya bil arwahi yang kan arwah urmati angin angin wat diami dan ujian. Jadi bahkan angin ujian itu karlo bunau bukan itu lalu kembali ini yang gerujung akan rujung daripada haba pertama. Akhbara awalan gepekhabar kali pertama sesungguh ini rumah hanai pubro akannya rumah oleh takadumul ahdi terdahulu masa yaitu trip masa hanbro. Kemudian diruntuhkan akan ini khabar dengan kenya bala wa ghayyarahal arwahu dipeubah akannya bahkan dipeubah akannya rumah oleh angin artinya oleh tiupannya angin. Wadiamu ail katru tetesan air yang keujian dan bermula nuktah putujuan lagi nyan pegat untuk pelahi hirin seolah-olahnya gepekabar kali pertama dengan barang yang hana tahkok baginya kemudian manakala sembuh ia akan sebahagian sembuh geruntuhkan kalam yang sabek

lawan akta bakila alian was wastagna wastagna mukabalah dengan itaka alian wakazaba bil husna mukabalah wasadaka bil husna fasanu yasiruhu lil usra mukabalah dengan yusra buno alian gekeun dengan mukabalah dan termasuk lam kun syair ma ahsanat dinu wad dunya iza jitama'a wa akbahal kufru wal iflasu birrajuli. Alangkah jeroh agama dan dunia bila musafat keduanya malim kaya alum. Kan agama dan dunia agama dan terakhir malim kaya alum. Alangkah bahagianya urang malim kaya alum wa akbaha dan alangkah kabeh cina gasian. Hai kufru wal iflas kufru kafe iflas gatian aju hai muflis maka gatian anak tapona sempat adanya mbak jera uragam. Jadi alangkah bahagia urang malim yang kaya alangkah rugo cina gatian. Jadi ini kepum kabalah wa ada khalal aslu hadan no fil mutabakah dan keputamong ledengku asal akan ini no ke dalam mutabakah. Jadi mukabalahnya itamong dalam muafakah dalam mutabakah mukabalah gepetamong dalam mutabakah tapi menyahino ka gepisah gepisah lebih gerd kan lebih rinci kira tinjauan mukabalah jih ke makna terjadi mukabalahnya kalau tidak ke makna kendali kalimat jih beda dengan jinnas tam kalimat jih tapi utai makna kamu lelain nanti jadi kalimatnya gulang ke deh yang pada ulang kalimat sekira ke pakai kalimat lain hana terjadi lagak padahal dari segi makna karena lagi menopo antara tapi contoh baru contoh tanya pegat kuru yang bermakna hid dan suci. Hino takun kuru, hidih takun kuru, saban lafai, maka terjadi god. Padahal makna beda. Tapi menyatakan hino he hidih hidih suci hanya gelagak. Nah, jadi god ini semata-mata karena dipakai lafai yang sama tapi dengan makna yang berbeda. Sedangkan wajah god di sini kembali kepada makna. Rat tapu mukabalah kalimatnya dengan kalimat je. Nya kan kembali kepada makna lafai je hanya mukabalah kan. Dari segi lafai kah najik ke antara akta dengan bakhila anak tapi karena makna akta dengan bakhila mukabalah ittaka dengan istagna mukabalah saddaka dengan kazaba makna ji mukabalah maka dari segi makna jadi god. Jadi yang kebanyakan godnya ataupun tahsin kembali kepada makna wadah tadinya kepada makna ya. Yang kah datangkan juga dengan lafai menyobak tahsin lafzi diri menggunakan lafainya anjik ke god sehingga menyatakanto lafai lafai yang berbeda untuk dua buah makna yang berbeda anjik ke god li maka jih taboh geken tahsin lafzi menyoyang lain tahsin maknawi karena terjadi mukabalahnya antara makna dengan makna lafai na nampak bergadah tinjauan mantap tinjauan tahsin jih adakala dihasilkan tahsin oleh lafai adakala dihasilkan oleh bentuk antara maknanya. Karena bicara kepada kulli dengan juz'i dengan kepada mufhum antara itamong kul juzuk dalam kul mengisbatkan sesuatu kepada kul mengisbatkan sesuatu kepada juzuk ini kan tinjauannya kepada makna yang pembahasan di sisi menteknya nampak maji mujabah kuliah dengan mujabah kuliah pada sakal yang pertama pada mengisbatkan mahmul kepada maudhu' surah kemudian mengisbatkan Mahmul Kubra kepada Maudu'ji, yang Maudu'ji adalah mahmul daripada Suhra Buno. Jadi isbat-isbatnya yang dibicarakan. Kan pembahasan masalah lafaiji. Tapi karena maknanya dikandung oleh lafai, maka secara tabaan dibahas tentang lafai. Jadi yang pembahasan tentang lafai teman Haji nya lebih menjurus ke nahu dan saraf. Nyainan pembahasan tentang lafai, tapi menyamantek kenyan yang perle. Maka ji menyamuk dada di si nahu marfu, tapi menyamudu di si mantek jid majrur. Hai kullu insanin insan. Yang tak isbat kepada kullu atau kepada insan? Pada insan, insan yang dah bahas ini. Kullunya untuk ditunjuk kepada mendum, lai urusan ini. Maka hana-hana medaleh. Hana medaleh ke lafai toh yang marfu' nyan yang ke maudu' ragamu berada ke menan. Dan hana hukum dalam mantek bahawa titik maudu' hukum jih marfu' nyan marfu'nya hukum ke lafai. Tetapi mahkum alih dalam kalam yang hukum tak bersubut ke jih nyan maudu'. Walaupun i'rab jih kemudailih ya, ataupun kepa'i yang ada jih tak bersubut hukum yang ikut maudu'. Jadi sifat menyedeng yang menteng dalam bahasa tukar bahasa kama bahasa Arab deng dalam bahasa Tayo. Jadi yang perlehinan kon-konyan. Jadi yang perleh kon ke makna akan ke lafai yang digunakan, tapi pengertian ji kamanya artinya adalah sabah sifat lewat hakiyub beserta lurus seluruh anggota nyandeng sifat yang laginya diisbatkan kepada sabah zat pada siro urung pamaji. Jadi makna daripada zaidun adalah zat urung nyan dan tak isbat kepada urung nyan nyan makna si. Kala berkata misalnya tauriyatun tud'a bi ihami wa ibham. Ihami lima urida ma'nahul ba'idu minhuma. Lama urida ma'nahul ba'idu minhuma. Tauriyah tud'a diketahuikan dinamakan akan dia dengan iham cid, manakala diiradahkan maknanya yang baik daripada keduanya dua buah makna. Jadi sabuh lafai na dua buah makna, kemudian diiradah makna yang baik. Jadi sabo lafai dua buah makna, giiradah makna yang baik, yang geken tauriyah ataupun iham. Warusihat bima yulaimul gharib, dan ditarsyihkan dengan barang yang mulaim akan karib, dan ditajridkan dengan fakidnya mulaim, fakun munib. Maka benar lagata itu yang munib. Munib yang sudah kemilah bin, makna jih na'iban ilallah, yang kembali makna jih. Jadi yang pertama saboh lafai yang na dua boh makna, makna karib dan makna baid, yang menyogi iradah makna yang baid geken tauriyah ataupun iham. Kemudian tauriyahnya gepenan tarsyih menyona gesebut mulaim karib, karib, dan geken tajrid menyonhana mulaim karib. Menyona mulaimnya lagi baik singarah ini, nak pakai mulaim mulaim dan nama aja saban murasyahah dan mujaradah.

Wahwal murad, yang makna murid di sini adalah makna kudrah. Karena ni pun bunuh lagi bunuh lo, mustahil Allah mujaro, karena menyo mujaro kasaban dengan makhluk, sedangkan Allah hansaban dengan makhluk. Jadi dengan istihalahnya maka aidin hanjit dapat tanggung kepada makna jaro. Tetapi dipumukaranahkan dengan barang yang mulaim akan karib, dianya itu bina. Bina yang kengen jaro biasa. Pegot rumah, tabina membangun dengan jaro. Jadi ada keken banaina. Banaina ha bi aidin, nyo banaina jir ke mulaim jaro, kon mulaim kudrah. Maka nyen geken tauriyah lagi nyen tauriyah murasyahah. Jadi geiradah makna yang baik, tapi na mulaim bagi makna karib. Wa qauluhu munibu, kendengku munibu ke khabar kana. Diwakafkan adanya dengan sukun atau logat Rabi'ah. Munib, mana ada wakaf? Kan munibu. Pada jim tanuin kan? Putra dikut puno. Fakun munibun. Kamu nan taruh je? Muniban. Fakun muniban. Menyu muniban kena alih. Sedangkan puno kehana alih. Karena wadai guakah dengan sukun. Jadi walau mudanuin, haruji menyemuniban, muniba. Nyemunan yang biasa. Tapi berdasarkan logat Rabi'ah, muniban jirta wakah diaduh munib. Yang kejauh, itu hana gedulih lialih. Yang kejawaban bahkan hana alih, sedangkan yang kekhabarkan, haruji muniban. Hana dah baca muniban, muniba biasa wakah menyemudanuin. Inan hana gedulih halih sang munibu pada haikan munib. Jadi pendapat kiraah Rabi'ah, kalimat mansub yang medanuin jid tawakah dia tu sukun. Jadi bait buno terbina kenan munib. Qala berkata musannif jam'on wa tafrikun wa taksimon wa ma kilaihima aw wahidun jam'on yaqa. Pembahagian al-qab lom jamak tafriq taksim dan beserta titip keduanya bunuh masing-masing le jamak saboh tafriq saboh taksim saboh kaleh boh dan beserta titip keduanya yaitu jamak beserta tafriq dan taksim au satu ataupun satu jamak beserta tafriq atau jamak beserta taksim jamak atau beserta satu jamak terjadi ia. Jadi yaqa'u jam'on ma'kilaihima aw wahidin. Terjadi lom jamak beserta mandua tafriq dan taksim dalam sebuah contoh ataupun jamak beserta salah satu di antara tafriq dan taksim. Jadi sehingga jik ke pembahagian tadum. Yang pertama bunuh leh olehnya pusapat man leh sabah put jamak dengan tafriq limong jamak dengan taksim enam. Aku lu lengkun kesebut pada ini bit akan nambah alqab apa tu inam. Ada jumlah kataban dengan adanya bilion puah merata. Pilih dah bilion kita yang enam, bilion kita yang lima yang kata kebelade. Yang mana kataban bilion. Kesebut pada ini bit akan nambah alqab daripada pembahagian turu maknawi mandang. Yang pertama jamak. Yang jamak kita mahu dalam alqab dalam turu maknawi. Dianya jamak bahwa dipusapatkan antara muta'addid pada hukum. Jadi tapusapat antara padumboh yang ta'addud musapat pada hukum. Jadi A, B, C bersatu pada hukum pemaji hala amnya hukum syar'i. Adapun A, B, C keras musapat pada hukum kerah. Nyanya punya hukum puah lagi kan. Hukum akli, hukum adi, hukum rangka pujian tu. Jadi yang kena pegah syek yang ta'adud ijtima' pada satu hukum yang geken jama'. Contoh lagi kena Allah Ta'ala al-malu wal-banunu zinatul hayati dunya. Harta aneng manduanyan hiasan udib dunya. Jadi saban kan harta pi hiasan udib dunya, aneng pun hiasan udib dunya. Maka al-mal wal-banun nyan adalah muta'adid. Dua yang gagakan muta'adid ijtima pada sama-sama zinatul hayati dunia. Nah, nyan gagakan jama'.

furat untuk ditunjuk kepada berat tabu hana majampu masin mubacut, ujat pada milhun ditunjuk kepada berat masin sehingga hana tabu mubacut di dalamnya. Jadi antara dua boh ianya memang bandu waget, cuman nyo get ji tabu tat aju mangat pada ji pulih gerah. Nyo masin abe aju ada problem masin ji tecak nyo. Tapi ku pulih gerah hana ino. Menan. Jadi antara dua boh benda yang bersatu pada sama-sama ia ia yang berlege danyo, tapi berbeda wajah ji. Nah segi perbedaan ji nyanyo tabu tat mangat pak tajib jih masin tat hana pu tajib aju han pulih gerah tu. Dan contoh si anyo yang dan contoh lom lagi kenya pensyair ma nawalul ghamami waqta rabi'in kanawalil amiri yawma sakha. Tidaklah pemberian awan pada wate ujian itu lagi pemberian raja ketika pemurah raja. Jadi ada yang dibili awan wate ujian han saban ngata gebili raja wate sakha raja. Jadi sama-sama pemberian manua. Jadi awan ulangi ibi ujian ke utanya. Wate tajak baraja pi na amplop utanya. Jadi nyen amplop na soi dalam pemberian raja, ujian pemberian awan. Tapi pemberian awan pada wate ujian han saban ngan pemberian raja ketika saka. Maka bermula pemberian raja itu badratu ainin. Badratu ain makna ji 10,000 dirham. Badratu ain aju. Ain ni kena makna barang berharga ge kemuh kena kena ain. Jadi badratul ain nya makna ji 10,000 dirham. Wa nawal ghamam sedangkan pemberian awan cuman katratu ma'in tetesan air. Jadi kena begah raja na pemberian ke danyo, awan pun na pemberian ke danyo. Ka sama tapi walau sama beda. Yang dibili raja dirham, yang dibili awan cuman tetesan iya. Ya menan. Jadi kan juga itamong dalam tafrik. Jadi sama tapi beda. Yang gele taksim, dianya taksim zikru muta'addidin, menyebut sesuatu yang ta'addud kemudian mengidafahkan malikullin ilih. Mengidafahkan barang bagi titip hota idafah kepadanya titip ada jalan ta'yin. Yo sebalik lafun nasrun. Taksim adalah lawan lafun nasrun. Baik yang murattab maupun yang musyawas ji. Dah lafun nasrun kan dua macam ini. Murattab kan musyawas. Menyo lafun nasrun ada yang nadikua tanyo puo ulikut kan nyo kena iwo je kena iwo menyo mato geken muratap menyo hana mato geken musyawas yang puo same urun dengo menyo taksim ge puo langsung le urun kun kabinyo ke sidit nanti uma peng ke sidit bodimon ke uma kabi ke sidit nanti uma peng bodimon peng geso batimon geso tanyo pike nya bagian lafun nasrun. Nah jadi umpama ji di silun na batimon dan bau yang warna ji merah hijau merah ke batimon hijau ke bau nya tanyo pike nya lafun nasrun menyot puasanya taksim ilung na batimon na bau bau hijau batimon merah. Yang si mutakalim kun jadi membangsakan menisbahkan sesuatu kepada tiap puno oleh si mutakalim langsung. Jadi dianya taksim menyebut muta'adid ilepun kemudian mengidafahkan ni idafah mana nisbah menisbahkan barang yang ada bagi tiap hoda idafah kepadanya tiap aja langsung. Jadi langsung si mutakalim membangsakan sesuatu yang untuk titip hawa dibangsa langsung kepada titip alat ta'ini ada jalan ta'in menyolafun nasrun hana ta'in dari si mutakalim tetapi dipetain li si samik. Contoh lagi kun syair, wala yuqimu ala daimin yuradu bihi illal azillani airul hayyi wal watadi haza alal khasafi marbutun birumadihi waza yushaju fala yari lahu ahadun. Ra'a ri ri bu ya ra'a ri ya telah telah rame-rame nah boleh ru'yah sebab iya mas darang ya TRI je. Walayukimu dan hana di ikamah, hana dipetetapro oleh seseorang ala daimin atuh kezaliman yang diiradahkan akan dianya kezaliman dengannya seseorang. Hana urung yang petetapro atuh kezaliman yang diiradah ligob. Gob ini pegat kezaliman ke urungnya. Hana urung yang ketemtun. Mana-mana ke saya. Oh kaya rempok tanpa tiga. Gepluang baik sampai nak tanpa kali kedua. Jadi karena walayukimu tidak ikamah hana dipetetapro atuh saboh kezaliman yang diiradahkan akannya kezaliman dengannya seseorang kecuali dua dro urung hina sagai nyan yang na tetoh dua irul hayyi kelida kampung hayyi nyan kan kena hayyi kan daerah wilayah mana hayyi pe hayyi udep pendek kelida udep untuk putubik kelida mati kan hayyi. Nadi ismul hayyin nama wilayah. Jadi hayyi maknanya wilayah ataupun daerah ataupun kampung aju. Air keledai sebenarnya menyoir maknanya keledai uteun keledai gli kan keledai kampung. Karena ini beda dua buah punya badah hukum. Keledai kampung himar wahsi dengan himar ahli ya. Himar wahsi jet pajuh, himar ahli hanjet pajuh. Jadi air sebenarnya himar wahsi, tetapi karena idafah kepada hayi yang hayinya maknanya gampung, jadi airul wahsi airul hayi dia ke makna keledai gampung. Lagi bahasa bahasa Arab katanya produk datu kalimat kere-kere air keledai hayi gampung, airul hayi keledai gampung. Padahal himar ahli mana pupu yang saya kata nampak orang Arab tadi je bahasa Arab dah dapat dia tanya rumah. Tanya pihak ada doa. Jadi airul hayi teh dua dro yang hina yang terimong kehinaan ke, terimong kezaliman gap yang pertama airul hayi keledai kampung, yang kedua wat tadi labang labang labang yang terimong kehinaan ini peluang je di tepih bidu auleh kutam ketua mitun mentang mitun tepih lah mitun anai peluang tiga jadi nampak kena anai mencet tiga yang kan salah labang peluang salah tanya orang apa tepih kiban man ke kehinaan yang kedaliman yang diterima lewat yang dua hadha alal khasfi ini ini kelide alal khasfi atuh kehinaan marbutun birumadihi diikatkan dengan talinya. Jadi rumah sepotong tali makna ji nya beda dengan rumadihi milikut rumadihi mide sekalian mereka itu rumahnya makna ji kata tuhablin sepotong tali. Jadi ini keledai atuh kehinaan diikatkan dengan talinya. Dicok keledai diikat aku tu kena hana jak tahu ana merontak pi ana lawan-lawan. Keledai kampung dah bisuit bae ji. Mereka dekat apa duk inan duk inan mentong preh. Kesenut pakak jak lom nya hana jak tahu. Yang kan kedaliman kata ikat tapi hana peluang jadi tu. Yang kedua waza dan ini ini yang kedua ini labang yushaju di buah diketokkan dipehkan akan dia maka tidak melihat baginya oleh seseorang upeh liurun gadah dalam kae gede sengap jinan sabar gero ji hana janai peluang mesti ro api ya nya dua boh yang ikun kedaliman yang lain berontak mamandum. Jadi yang berlainan tanya enam puah Leh dipegah dua draw kehinaan yang iktun airul hayi wal wadadi. Olian gerinci kera, toh kedaliman yang diterima oleh kelide, toh kedaliman yang diterima oleh labang. Menyo kelide, geikat inan sabah sago, anak teseli. Menyo labang, gepeh baulah aji, gadah lampak pun, sengam inan hanarnya naweh wehli. Ya, jadi, langsung rincian yang subut ke labang dan ke kelide, gepenyata kera, gepetain kera, leh si mutakalim. Nyan gebohnan, taksim. Hah? Ya, ya nampung. Puru. Hah? Fal. Oh, mungkin sa. Yurham mana dia? Kan hana kalian tidak disayang akan dia. Hana tahu kasih sayang. Yurham, yursa berarti. Oh, saya yarsa lahu ahad. Maka hana disayang baginya oleh seseorang. Yarsa. Arabe yang keempat, jamak beserta tafrik. Nah, enggak gabung dua. Jamak dan tafrik nahinan. Dianya jamak dan tafrik itu bahwa dipertamongkan, bahwa dimasukkan akan dua bosyik pada sabuh makna. Jadi dua bosyik masuk ke dalam satu makna dan dibedakan antara jihad idkhal. Nah, jadi jamak bunor segi pertamong dalam sabuh makna. Sapat wai. Tetapi wajah idkhal ji wajah tamong beda nyen deken tafrik. Contoh bagai ken syair fa wajhuka kannari fi dhuiha wa qalbi kannari fi harriha. Maka bermula muka gata itu saban lagi apui pada mencahayanya apui, dan ati lun pun lagi apui pada suumnya ati. Jadi bandua lagi apui, mukai lagi apui, ati lebih lagi apui, mukai pejat lagi apui, tari mukleng-kleng kena mengkilat mencahaya lagi mencahaya apui. Ati tanya lagi apui jid pakan seum, kerana dia galak je, kau pergi kerling kena nanti, mam duduk pada duduk sirau tu. Jadi wajuki, kan wajuka. Fa wajhuki, maka muka gata hanya inang lagi apui pada bercahayanya. Muka lagak mencahaya lagi apui. Atelum bi lagi apui, suum gede. Ju dalam. Jadi sama-sama saban bak pesaban dengan apui, tapi wajah saban lain-lain. Hidih lagi apui rak mencahaya, atel katanya lagi apui rak suum. Karena apui dua buah tipu haji. Suum dan mencahaya. Ha, jadi muka sinang lagi apui dari segi cahaya, ati katanya lagi apui dari segi suum. Sama lagi apui, tapi beda. Lam sama nak beda lom. Yang kelimang, jamak beserta taksim. Dianya itu pesapat yang muta'adid di bawah satu hukum. Kemudian taksimnya, olehnya tak berbeda tu. Ataupun sebaliknya, pun taksim, olehnya tak jamak. Maka yang pertama, lagi contoh ke syair. Hatta aqama ala arbadhi kharshanatin tashki bihir rumu wassulbanu walbiya'u lisabyi manakahu walkatlima waladu wannah bima jama'u wannarima zara'u. Nyo syairnya kena puja sidra uriang. Sehingga geikamah ianya seseorang. Jadinya gena pujo, berarti seseorangnya mamduh, orang yang gepujo. Maka bamer akama kembali kepada si mamduh beno yang hana ada tolik danyo, so gena pujo. Sehingga ikamah ianya seseorang yang mamduh ala arbadi kharsanah, atuh pinggiran kharsanah. Kharsanahnya satu daerah, satu wilayah di tengah-tengah kerajaan Rum. Romawi. Jadi Rom wilayah yang raya, di tengahnya nah satu daerah yang gebuhnan dengan kharsana. Sedangkan Arbad adalah nawahi bineh, pinggiran, pinggiran kharsana. Jadi Arbadi kharsana, pinggiran kharsana. Sehingga bermukim ia atuh pinggiran kharsana. Taski yang cilaka dengannya si mamduh buno oleh Rom. Jadi gepiuh di pinggiran daerah kharsanah yang nyan di tengah-tengah kerajaan Rom, yang dengan gepiuh nyan hinan Rom jadi binasa, celaka, hancur Rom. Romawi hancur dengan sebabnya. wasulban dan salib-salib, walbina dan gereja-gereja. Jadi tiraurung dalam petualangan gaya hingga sampailah di pinggiran Kharsanah, di tengah kerajaan Romawi yang dengan gepiuh genyan hinan gepu perjuangan gepu hancur Rom, sehingga Romawi jadi rusak, salib-salib hancur gepeh mandung, gereja-gereja abih gepancu mandung. Nyan secara umum yang jamak karena geken taski bihir Rom, jadi Rom rusak, Rom dikalahkan dengan sebab genyan bermukim di pinggiran Kharsanah di tengah kerajaan Rom. Lisabhi mana tahu nyoka getafri punah jamak dan tafrik, taksim putra jamak dan taksim nyo taksim kan perinci punah lisabhi mana tahu untuk drop getawan mana tahu barang yang gemenikah lima mereka itu urinang untuk drop urung inang daripada awak Rom, wal kat lima waladu untuk poh aneng awak Rom, wan nahbi ma jama'ung untuk cok rampasan harta yang kepesapat li mereka itu, wan nari ma zara'u dan untuk tut barang yang gemeduruk li mereka itu. Ya, yang kata taksim. Jadi fon beno secara kumpulan, jino ka secara rincian. Jadi jamak dan taksim geken lagi nyan. Fon jamak lehnyan taksim. Yang kedua, awai taksim dudu jamak. Contoh lagi ke syair, qaumun iza harabu daru aduwahum au hawalun naf'a fi asya'ihim naf'un sajiyatun tilka fihim ghairu muhdasah innal khala'i fa'lam sarruhal bidah. Sabuh kaum apabila gemuprang oleh mereka itu, niscaya gepumudarat oleh mereka itu akan musuh mereka itu, ataupun apabila getuntut oleh mereka itu akan manfaat pada pengikut mereka itu musuh, niscaya nafa'u dibimanfaat oleh mereka itu musuh. Sajiatun tilka fihim ghairu mudasah, nyan adalah satu tabiat pada mereka itu yang kan tabiat yang baru. Nyan cik ajamunkan lagi nyan urung nyan cik urung behe-behe. Jadi awal buna taksim duda baru kejamak gekumpulkan nyan memandung sebagai sabuh tabiat sabuh sifat bagi kaum nyan pun buna kan gerinci ilai menyogemu perang baru aduahum ik gepetalu musuh bila gelake tulung bak pengikut musuh nafa'u itim bimanfaat. Kesimpulan ji memandumnya tilka sajiyatun fihim ghairu muhdasah, demikian adalah satu tabiat pada mereka itu yang ken atau baru cik jamun ken urungnya lagi nyan nyan satu tabiat memandumnya naju memandumnya. Jadi mengisbatkan memandumnya kejadiannya di dalam satu sajiah, satu tabiat yang diisbatkan pada mereka itu ulam. Buna disebut secara rincian sabo-sabo menyemeno-meno menyemeno-meno nyan mamandum nyan ada pada mereka itu jaminkum jamunkan ghairu muhdasah, mana ghairu muhdasah pun jaminkum jamunkan innal khala'ik fa'lam sarruhal bida'u, sesungguh khala'ik maka ketahui olehmu bermula kejahatannya itu adalah bidak atau yang teruk dudu yang hanagat atau teruk dudu yang terawah yang good. Asadis yang keenam, jamak beserta tafrik dan taksim yang musafat balik jamak tafrik taksim musafat. Contoh lagi kena Allah Ta'ala yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syakiyu wa sa'id. Yang pertama ini jamak yoma yakti pada uro yang datanglah sabah uro la takallamu nafsun illa biznihi hana dimekalam-kalam li sabah jiwa kecuali dengan idinnya Allah. Yang bakal la takallamu nafsun yang secara majmuk seluruh jiwa hana pat pegahaba uronya kecuali dengan idin Allah. Kemudian tafrik kiban tafrik faminhum syaqiyyun wa sa'id, maka sebahagian daripada mereka itu jiwa ada yang celaka dan ada yang bahagia kag tafrik. Jadi baik yang celaka baik yang bahagia la takallamu nafsun illa biznihi. Jadi bunuh jamak nafsun itamong syaki dan sa'id jina getafri minhum syaki wa minhum sa'id. Kemudian jina getaksim